jatuh lagi, tak lagi ku terkurung lagi. Begitu berat kenyataan, duka dan kecewa. Namun ku yakin suatu saat ku temukan lagi bahagia. Biarlah ku rela semua yang terjadi akan merubah keyakinanku di hati. Walau tak mudah, namun ku takkan pernah menyerah. Hanya padamu kini ku berserah.